jeneng aku ndak mungkin. Ono sing gak seneng lumrah. Jangankan saya, Kanjeng Nabi kurang apa. Sempurna tanpa celah, tanpa cacat, tanpa salah, gak tau elek. Iku saka sing gak nyenengi. Wong kafir, wong Yahudi, wong munafik gak seneng ning Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sik gak disenengi wong apa maneh kanjengan war zahid. Biasa kok, biasa. Biasa, ono sing seneng, ono sing gak seneng. Tapi aku yakin insyaallah sing seneng karo sing gak seneng tetep akeh sing seneng. Ono sing gak seneng arang-arang, iku sing atine bosok. Dicengaji gak senenge bosok atine opo. Dan saya gak mikir, gak disenengi wong jarno dekne ra melok nyangoni kok. Nek apa mikir ngono-ngono iku gak kober. Coba ketika diomongno istri masuk neraka dulu, masuk surganya belakangan, gak terima. Begitu diomongno, mungkin istri masuk surga dulu. Ini perempuan. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak enggak usah susah, ini sekedar contoh, Pak. Mungkin istri yang ke surga duluan, suami belakangan. Kok bisa gitu? Iya, karena ketika di dunia istri lebih ahli ibadah daripada suami. Pahala istri lebih banyak daripada suami. Suami itu ahli zikir, ahli tafakkur, ahli taqarrub, ahli sholat sunnah, ahli puasa sunnah. Senin kemis yo gak tahu telat sing wedok. Kapan dino Senin sing wedok yo nyenen, kapan dino kemis sing wedok mesti. Lagi malam sholat hajat, tahajud rutin, begitu bangun tidur langsung berangkat jamaah subuh ke masjid. Istri bangun tidur langsung jamaah ke masjid. Sedangkan suami mazhabnya Mbah Surip, bangun tidur, bangun lagi, bangun. Ha ha ha. Kan enggak imbang Bapak. Istri bangun tidur langsung berangkat jamaah ke masjid. Sedangkan suami bangun tidur, bangun lagi, bangun. Sorry Bapak, kalau memang kayak gitu modele, besok di akhirat istri masuk surga dulu, Bapak dihukum neng neraka. Zaman bojo dihukum neng neraka kok guyang-guyu tuh Bu. Ibu, ibu mau masuk surga itu di depan pintu surga dijemput sama malaikat dan ibu ditawarin, selamat datang ibu, ibu sekarang udah bisa masuk ke surga, tapi mohon maaf suami ibu sementara masih dihukum di neraka. Itu suami ibu sama dengke kadose kok enggih maling mboten kadose ya iku bojomu, mosok karo takon brentik-brentike rambute ya iku bojomu, kadek kadose barang. Terus jenengan ditawarin Bu sama malaikat, gimana Ibu? Ibu nunggu Bapak dulu atau ke surga langsung? Kira-kira mbinjang jenengan pripun jawabane Bu? Langsung. Berarti bojomu mbok tombokno. Lho wani tombok piro sampeyan? Bapak sampean arep ditombokno, Pak. Oke Ibu, mungkin ketika di dunia ini ibu bisa aja ngomong kayak gitu, bisa jawab kayak gitu, bisa punya rencana kayak gitu. Langsung aja bisa. Tapi di akhirat enggak bisa, Bu. Karena di sana nanti jawabannya otomatis. Otomatisnya gimana? Kalau memang suaminya tanggung jawab, qawwamuna 'alan nisa, tanggung jawab penuh kepada istri-istri dan anak-anaknya, kepada keluarga, maka otomatis jawaban ibu tetap kula rantos malaikat, niku bojo kula. Kula rantos. Cari malaikat, tapi suwe lho Bu iku prosese Bu. Soale bojo sampean niku masalahe jawero iki. Akhire sampean disudono buku catatan amale. Iki lho Bu, lek gak percaya, catatan amale buku catatan amale bojo sampean disudono, bukakno halaman pertama, sret, adu pitik. Buka meneh halaman kedua, sret, adu jangkrik. Halaman ketiga, sret, kope. Halaman keempat, sret, banteng. Halaman ke-6 seret, jaranan. Halaman ke-6 seret, ehoi. Gimana ibu? Langsung atau ditunggu? Saya tunggu malaikat, bagaimanapun dia suami saya. Dulu waktu di dunia kami susah berdua, sengsara berdua. Sekarang mau ke surga, mau enak saya sendirian. Istri macam apa saya? Tetap saya nanti. Lagian dulu saya udah kadung janji sama suami, ku nanti dirimu di pintu surga. Dasar emang istri setia. Kulo mboten saged loh malaikat pisah kalih bapake, wong kulo kalih bapake niku mulai Joko loro kalih Prawan loro. Kau waget malaikat krungu istilah Joko loro Prawan loro. Takon lho, Bu, kok Joko loro Prawan loro? Apa dulu ibu ketemu bapak di rumah sakit? Iya malaikat, kita dulu ketemunya di rumah sakit. Dulu ibu sakit apa? Sakit ginjal saya malaikat. Terus bapak waktu itu sakit apa? Bapak ginjal-ginjal. Bapak lek sampeyan tanggung jawab dinteni Pak, mentas bareng mlebu swarga. Tapi lek sing lanang gak tanggung jawab, sering zalim kepada istrinya. Sering berbuat tidak adil kepada istrinya. Sering bojoki bojone. Duit-duit 3 juta yang ngomongnya 1,5 juta, sing 1,5 juta kayak rondo. Sorry bapak, kalau memang bapak seperti itu, besok di akhirat ibu mau masuk surga ditawani karo malaikat. Ibu udah bisa masuk surga, tapi maaf suami ibu sementara masih dihukum di neraka. Gimana ibu, nunggu suami dulu atau ke surga langsung? Maka dengan lantang ibu akan menjawab, langsung aile ke sawen. Kan dene sering krungu ceramah kul huwaile meneno akhirat dipraktekno. Jare malaikat, Bu, lah kok langsung terus bojone sampeyan ya apa, Bu? Jarno bonyok ya wis. No aku sering dilarani biyen ndek donya kok ngono. Ngono. Bapak sampean modele kok nelongso ngono, Pak? Apa yang modelmu kaya ngono iku? Siap-siap ditinggal. Bojo sampean ngibrit dhisik. Takoni malaikat, Bu, kate nanti swarga. Bojo sampean jarno bonyok. Nah, sampean melu sapa? Melu Pak Anwar Zahid. Ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Atau sebaliknya. Waktu di dunia suami lebih ahli ibadah daripada istri. Amal suami lebih banyak daripada istri, pahala suami lebih banyak daripada istri. Sing lanang ahli tafakur, ahli zikir, ahli ibadah, ahli taqarrub, ahli berjuang. Sing wedok gak blas. Sing wedok senengane nonggo, ngrasani mitnah, ngumpat, ndatundat, adu-adu, tumbak cucuan, omongan kene didol merono, omongan kono didol merene. Wis kaya kelakuan ibu-ibu kerajaan lah. Lagi malam hari suami pasti bangun sholat malam, istri dibangunin gak pernah mau. Kan kalau ke rumah tangga yang sakinah itu seperti itu tandanya. Suami istri rajin sholat malam. Salah satu alamat, salah satu tanda dari keluarga yang sakinah, keluarga yang barokah, seperti itu.